Mitra Bisnis menanggapi usulan agar Kementerian Dalam Negeri ikut berperan mengawal proses lahirnya sebuah peraturan daerah untuk mencegah munculnya perda-perda bermasalah yang berpotensi merugikan negara serta iklim investasi. Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, kondisi ideal itu sulit untuk terimplementasi mengingat adanya keterbatasan sumber daya di jajaran Kementerian Dalam Negeri jika dibandingkan dengan banyaknya daerah yang ingin menerbitkan berbagai peraturan daerah. Untuk membahas apa langkah lain yang bisa dilakukan guna mengatasi masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam proses pembuatan perda, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pihaknya telah membuat surat edaran yang memperbolehkan daerah melibatkan peneliti atau pihak non-pemerintah dalam menyusun peraturan daerah. Apa pendapat Bapak? Oh iya, itu sebetulnya sudah lama dan sudah bisa dilakukan. Dan banyak yang sudah melakukan. Ini kan jadi soalnya tuh begini aja ya, bahwa 500 lebih daerah otonom. Otonom itu dari tingkat 1, dulu tingkat 1 ya, tingkat provinsi, lalu kabupaten, kota. Nah, kalau kita lihat legislatornya, anggota DPRD-nya, Anda hitung berapa ribu. Nah, dari sekian ribu itu, kalau kita tatar misalnya ya, anggota dewan mulai dari perencanaan ke perda, kebutuhan akan perda gitu ya. Kalau tidak dibutuhkan suatu perda, ngapain dibuat kan gitu. Syarat pertama perda atau aturan hukum dibuat itu kan harus ada kebutuhan untuk itu. Ditatar saja itu 5 tahun nggak akan selesai, begitu selesai, anggota dewannya ganti. Jadi nggak ada gunanya juga. Jadi melibatkan peneliti atau pihak lain di luar pemerintah memang paling praktis ya, Pak Her? Iya, yang paling gampang memang memanfaatkan kapasitas lokal. Ada peneliti di luar PNS. Peneliti PNS juga cuma berapa jumlahnya. Sebetulnya kan ada perguruan tinggi tempat yang bisa dimanfaatkan. Anggap misalnya melibatkan BEM, mahasiswa, melibatkan dosen, gak usah dikasih honor, ditawarkan terbuka gitu kan, kita mau bikin perda sampah gitu, mau ikut gak dibuat terbuka, saya kira banyak yang mau ikut gitu, sebulan dibuat diskusi terbuka itu akan sangat menarik sekali. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.